Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka itu bertingkat-tingkat? Karena orangnya bertingkat-tingkat. Ada yang datang jam 6, ada yang datang jam 5.30, ada yang datang Isya. Itulah maka dibuat Allah bertingkat. Nah, ini kelas ekonomi nih. Nah, ini VVIP nih. Kalau Allah buat surga itu sama, berarti Allah tak adil. Nah, untuk yang bertanya ini, nah, ini nampaknya VIP. Tak sama. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Semua begini. Amal begini, muka begini, harta begini, otak begini. Otak ada yang penuh, ada yang dua mata, ada yang tak ada sama sekali. Ustaz, saya pernah dipakaikan susu. Larangan dan pantangnya tak boleh makan nanas. Pergilah gerimau panjang. Tak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Macam mana lah tu? Terus kalau sholat bakal lepas sendiri. Tapi setelah hijrah semua saya langgar. Saya bertobat, tapi saya takut Ustaz masih ada susuknya. Atau nanti mayat saya enggak diterima di bumi. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Susuk itu emas sebesar jarum dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Jadi ada kalanya di ruqyah dia keluar, mancul dia keluar karena setannya udah pergi, jin. Tapi ada juga yang dia melebur menjadi darah daging, hilang. Jadi antum banyak-banyak zikir, baca Quran, setannya lari. Kalau masih ragu juga, pergi ruqyah. Pergi ruqyah ke rumah sakit Zainab, ada. Ruqyah ke masjid Al-Falah, ada. Ruqyah ke, yang ruqyah syari, Arsy namanya. Asosiasi ruqyah syariah. Bagi yang belum punya susu, jangan pasang susu. Ada susu intan, biar wajah berkilau-kilau cahaya. Ustaz, kami lihat berkilau pakai intan. Tidak, lampu terang. Orang yang nonton ini bercahaya. Ustaz, saya seorang pedagang. Toke menitipkan adiknya untuk dibimbing dalam berdagang. Perjanjian 75% untuk saya, 25% untuk adiknya. Apa yang dititipkannya nih? Toke menitipkan adiknya untuk dibimbing. 75% keuntungan untuk saya. Setelah beberapa hari kami berdagang, kita pembagian keuntungan, si Toke merubah perjanjian. 60-40. Adiknya lebih banyak bekerja. Keuntungan si adik dibagi gaji harian. Apakah 15% itu dihitung riba? Jika riba, siapa yang terkena? Beda riba sama tak riba itu satu saja, Pak. Sama-sama bagi hasil. Bedanya di mana? Kalau untung sama dapat, kalau rugi sama bagi. Itu dia ekonomi Islam. Kalau yang riba itu bagaimana? Untung sama dapat, pas rugi tanggung sendiri. Itu riba itu. Jadi bedanya di akad di awal. Kita akad kerjasama, nanti kalau untung kita bagi 40, 60, 90, 10. Itu tidak, itu terserah pembagiannya berapa. Dibagi dari awal, kalau untung sama bagi, kalau rugi sama ditanggung. Nah, itu ekonomi Islam. Tapi kalau untungnya aja dapat, pas rugi kita tanggung sendiri, itu namanya riba. Teman saya non muslim tanya kepada saya, kok Nabi Muhammad istrinya 8, sedangkan di Quran cuma disuruh 4. Kira-kira apa jawabannya Pak Ustaz? Nabi Muhammad boleh nikah tanpa mahar. Nabi Muhammad boleh nikah tanpa wali. Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4. Namanya khususiyah. Oh, enak betul jadi Nabi itu ya. Jangan kau tengok enak-enaknya aja. Nabi itu ada yang wajib bagi dia, tapi kita sunat. Contohnya mana? Kurban. Nabi berkurban wajib tiap tahun, kita sunat wakat. Nabi wajib sholat witir, kita sunat. Nabi wajib, Nabi tidak boleh mengambil sedekah, sedangkan kita boleh. Nah, jadi jangan menilai satu. Nabi punya khususiah positif-positif, tapi juga dia bebannya berat. Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Oleh sebab itu baca sekali. Dan orang ini bertanya, ini sebetulnya bukan mau cari tahu, dia mau menikah, mau mengejek. Jadi kau tanya tentang Nabi Muhammad, bininya 8, ya. Jadi kau permasalahkan tentang bini 8 nih, iya. Nabi Daud, berapa bininya? 100. Nabi Sulaiman, 1000. Jadi Nabi Muhammad itu dibanding dengan Nabi Sulaiman, itu tek-tek giginya aja tuh. Nampaknya 8 itu banyak, karena kau bandingkan dengan binimu yang satu, dan kau pula anggota persatuan laki takut bini. Bandingkanlah dengan itu. Di Cina ada square, ada tanah lapang, kemudian ada kamar-kamar selir, 1000 selirnya, permaisuri satu. Nabi Muhammad kalau mau lebih banyak daripada itu. Ada raja di Sumatera ini, saya tak sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. Raja di Sumatera ini, istrinya sama semuanya 3000, bukunya ada di rumah. 3000, kalah Nabi Sulaiman. Kecil dia memang, tapi 3000 bini. Kalau ikut dia pilkada, bininya aja nyoblos menang. Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya dibandingkan istrinya yang segitu itu, tak ada apa-apanya. Dan dia lebih lama monogami daripada poligami. Dia dengan Khadijah itu 25 tahun tunggal sendiri. Setelah Khadijah meninggal baru dia. Makanya kawan saya, ada kawan saya kiai, saya tanya, kamu kan kiai, santri banyak, kenapa tak nikah lagi? Nabi Muhammad menikah lagi setelah istri pertama meninggal gitu. Istri saya pertama masih hidup. Ini bisa juga jadi dalil untuk ibu. Mengapa seorang budak hamba boleh disentuh padahal dia bukan mahram? Budak hamba saya itu milik. Budak hamba saya akadnya milik. Saya membeli budak hamba saya, lalu dia menjadi milik saya, bebas. Mau saya sentuh, mau saya jual, mau saya gauli. Tapi jangan pahami Islam memperbudak manusia. Islamlah yang membebaskan, memerdekakan perbudakan paling cepat di dunia. Siapa yang melanggar sumpah? Bagaimana caranya? Melanggar sumpah, fatahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Islam melepaskan perbudakan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu cara menebus kesalahan. Zakat, 8 asnaf. Salah satu asnaf zakat adalah untuk 1/8 untuk budak, supaya dia bebas merdeka. Makanya yang paling berhasil membebaskan perbudakan di dunia ini Islam. Sedangkan di Afrika sampai zaman Nelson Mandela. Nelson Mandela baru aja meninggal, udah meninggal kan? Nelson Mandela itu masih sempat menjadi budak di Afrika. Belum hilang. Yang memperbudaknya siapa? Orang putih, orang kulit putih dari Inggris. Mereka masih menjaga perbudakan. Islam yang berhasil menghapuskan perbudakan di atas dunia. Masih ingat, saya waktu kecil dulu masih sempat nonton TVRI. Little Missy sama Tuan Baron, si Ruth. Itu cerita tentang budak, orang kulit putih memperbudak orang Afrika. Apa hukumnya menjalankan bakul impak pada hari Jumat ketika khatib sedang khutbah? Banyaklah orang yang tak setuju. Banyak sekali jamaah tidak setuju bakul itu berjalan. Saya kasih tahu sama anda-anda yang tidak setuju bakul berjalan. Boleh bakul tidak berjalan, tapi semua orang Islam harus potong atas 2,5%. Bisa bakul itu tak berjalan. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Coba potong atas. Langsung potong atas. Semua gaji BUMN, PNS, perusahaan swasta, pedagang, langsung potong atas. Buat kita satu pintu di Pekanbaru ini, Baitul Mal. Tidak akan ada kotak di depan pintu itu lagi. Tidak akan ada kotak berjalan. Yakin saya. Nah ini jadi bahan siapa yang mau jadi caleg anggota DPR. Nah, sanggup tak membuat nih? Kami akan menghapuskan kotak berjalan. Kalau kotak masih lumayan, itu yang menampung tangguk-tangguk di jalan, menampung duit 2000 perak. Jadi kalau dia berjalan Pak Ustaz, selama tidak ada potong atas dan kita belum bisa memunculkan Baitul Mal, biarkan kotak itu berjalan. Karena kalau kotak itu tidak berjalan, biaya operasional, listrik. Saya baru pulang dari salah satu masjid besar di Jawa Timur, biaya AC-nya satu bulan 30 juta. AC-nya saja 30 juta. Ditanggung satu orang. Operasional semuanya berapa? 300 juta semua operasional. Tanggung satu orang. Bisa, tak ada kotak. Jangankan kotak berjalan, yang tak berjalan pun tak ada. Kita, siapa yang mau nanggung? Banyak orang-orang kaya tempat kita, tapi tak mau dia nanggung itu. Dapat pahala jugakah kita ketika mengganti puasa orang tua kita? Ya, man mata siapa yang mati meninggal dunia, walaihi siamun, dia punya utang puasa, soma'an waliyuhu, ganti, qadha. Pahalanya mengalir dan ibu bapak yang melaksanakan tetap dapat pahala. Adakah hadisnya Pak Ustaz? Ya, man mata siapa yang mati, walaihi siamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu. Andai saya dapat pahala, maka saya akan selalu berpuasa Senin dan Kamis dengan niat mengganti puasa orang tua saya. Terus lanjutkan. Saat lebaran saudari banyak datang saling silaturahim, salaman. Dan saudara wanita yang bukan mahram, bolehkah kita bersalaman dengan yang bukan mahram kita dengan menggunakan sarung tangan? Boleh. Ha'il namanya. Ha'il. Ha'il itu kain. Boleh. Saya punya tabungan niat umroh orang tua, tapi ketika datang relawan Palestina, saya sedekahkan semua tabungan saya. Berdosakah saya Pak Ustaz? Tidak. Apakah sedekah ini dapat pahala? Dapat pahala jariah. Mudah-mudahan diganti Allah Ta'ala, sedekahnya mengalir, dan nanti kau bisa mengumrohkan orang tua insyaAllah. Bismillah. Ah, panjang. Itu makan minum dulu. Cerita. Oh, siap-siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, perkenalkan saya seorang akhwat berumur 18 tahun. Akhwat tak apa-apa. Alhamdulillah sudah kerja, punya satu abang, alhamdulillah sudah bekerja juga, tapi dia merantau. Dua adik laki-laki yang masih sekolah di bangku SMP kelas 2 SD. Orang tua kandung sudah bercerai sejak saya kelas 6 SD. Masing-masing sudah memiliki keluarga baru. Sejak orang tua saya cerai, saya sangat jarang ketemu ayah saya. Ibu saya ada melarang anaknya bertemu ayah kandung. Saya hanya kecewa sama ayah kandung saya dan ayah tidak pernah membantu biaya sekolah. 3 tahun terakhir ini barulah kadang menelpon ayah saya dan bertemu ayah, itu pun ketemunya karena hari raya Idul Fitri. Pertanyaan, bagaimana seharusnya tanggung jawab ayah terhadap anak? Ayah kamu punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan, kasih tempat tinggal, kasih perhatian. Karena dia tak mau tahu, karena dia baru saja nikah dengan bini barunya dan dia takut mengurusmu, maka dia nanti di akhirat akan memikul dosa-dosanya. Dia akan mencari kalian. Sekecil apapun akan dituntut di akhirat. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Ittaqu zulma. Jangan kalian menzalimi orang. 2. Haruskah saya minta izin dengan istri barunya setiap saya minta nafkah ke ayah kandung saya? Soalnya ayah saya bilang kalau istrinya itu punya indera keenam dan punya mata batin. Patutlah dia takut. Dan dia bisa melihat hantu. Karena sesama hantulah dia, maka dia bisa menengok hantu. Orang yang bisa menengok hantu, itu matanya dimasuki hantu. Lahir terlilit usus, entah apalah itu saya juga tak paham. Jadi apapun yang dilakukan ayah saya di luar istrinya tahu. Kemungkinan istrinya, ayahmu ini sedang ketakutan sama dukun. Dia nikah sama dukun ini. Ini ayahmu ini harus diruqyah. Oh, coba dibawa dia ke rumah sakit Zainab atau ke itu. Dibawa dia ke rumah sakit Zainab, diruqyah, dan di situ ada sengatan lebah. Cucukkan lebah itu agak 2 kali. Sama bininya yang punya hantu itu sekali. Ketika saya minta nafkah, istrinya pernah bilang, Ya resikulah, dulu anak dilarang-larang ketemu sama bapaknya, sekarang mau seenaknya aja minta biaya anaknya. Dan ayah saya mengungkit masa lalu karena saya ikut dengan ibu saya padahal asuhnya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Istri mesti mengingatkan suaminya tentang amanah. Mestinya dia akan berkata, "Mas, kau bayarkan ini uang sekolahnya, makannya, pakainya, tempat tinggalnya. Itulah perlunya kalian mencari istri yang solehah. Imra'atun salihatun tu'inu ala imanihi." Perempuan solehah yang menolong iman suaminya. Tapi karena dia tidak solehah, maka dia malah memanas-manasi lalang kering terbakar. Empat, berhak kasih anak tinggal di rumah ayah kandungnya yang sudah punya keluarga baru, sementara rumahnya yang tempat ayah tersebut adalah rumah sewaktu masih bersama ibu kandungnya sebelum cerai. Oh jelas, itu hak kalian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itulah pentingnya kursus pranikah. Nah, coba nanti buat lagi di Pekanbaru nih, kursus pranikah. Supaya laki-laki ini tahu apa hak kewajibannya. Jangan pacaran-pacaran, makan mie ayam, makan bakso. Makan mie ayam, makan bakso. Disangkanya nikah tuh mie ayam sama bakso aja. Ada kewajiban kalian laki-laki. Dan perempuan, kalian punya hak. Jangan sangka perempuan itu lemah. Nah, ini penting ini. Ayah suka mengungkit saya yang tak pernah mau tinggal dengannya dulu. Ketika saya, anak itu mana dia tahu? Anak itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia mau tinggal sama siapa. Dia tak tahu mau tinggal bapaknya apa ibunya. Maka bapak ini menyalah-nyalahkan anaknya. Ini bapak ini tak betul. Bapak ini tak betul. Berbini pula sama bini tak betul. Na'uzubillah. Sabar engkau anakku. Mudah-mudahan di masa depan diberikan Allah yang terbaik insyaAllah. Belum habis lagi. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya karena saya merasa tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya. Kami anak-anaknya tak pernah menjadi saksi pernikahan mereka. Yang saya tahu dari kuah sendiri bilang paman saya yang jadi saksi. Sementara ibu saya sendiri bilang paman saya yang memberikan wewenang ke wali hakim. Bagaimana nih Pak Ustaz? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali itu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini wali harus berturut. Tak bisa tiba-tiba melompat aja ke wali hakim. Tak bisa. 7. Saya keluar dari rumah tapi saya sudah izin dengan ibu saya. Saya ingin membawa adik-adik saya. Tapi karena keadaan saya juga pas-pasan, jadi adik saya tinggal sama ibu. Yang saya sangat takut adalah saya takut mental adik saya kena karena sikap ayah tiri saya yang temperamen. Bagaimana menurut Pak Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran bagi Bapak Ibu supaya anak-anaknya ini pelajaran panjang ceritanya, tapi banyak iktibar kita ambil. Fa'tabiru ya ulil absar. 8. Sabar, 9 habis. Keadaan seperti ini membuat saya ingin segera menikah agar saya bisa merangkul adik-adik saya dan ada suami saya yang bertanggung jawab. Ah, siapa yang kalian yang mau nikah? Ada kalian mau? Nih, kalian selamatkan ini. Lalu kemudian adiknya kalian jaga, menyelamatkan. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum mun umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Tapi saya sarankan yang belum nikah. Ini yang mudah pula yang semangat. Sabar ibu, saya tetap membela hak-hak ibu. Jangan ibu takut. Yang lajang-lajang menyelamatkan. Itulah yang dilakukan sahabat Nabi dulu. Mereka lebih mau menolong orang banyak. Kenapa kau menikah dengan janda, kata Nabi? Allah bikran, kenapa kau tak nikah dengan anak gadis? Kalau aku nikah dengan anak gadis ya Rasulullah, adik-adikku ini banyak. Nanti kalau aku nikah sama adik anak gadis berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah dengan janda ini, maka janda ini bisa menjadi ibu bagi mereka. Tengok, mengorbankan perasaan pribadi demi. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalian nikah sama bini cantik kaya, tapi tak bisa menaungi. Tapi nikah kalian dengan ini, nanti saya nasihat pernikahannya insyaallah. Nomor Pak Ustaz, tak pula ada nomor sini, nanti kita cek. Saya sangat sayang ibu saya Ustaz, tapi ibu saya sangat keras bertahan dengan suami barunya itu. Padahal suaminya temperamen, kalau marah suka memecahkan barang-barang. Mohon solusinya Ustaz, supaya barang-barang yang kaca diganti kayu. Kalau tidak pocah saja. Mohon solusinya Ustaz. Kebetulan keluarga saya bukan keluarga yang taat beribadah, kurang paham agama. Kamu kan ada nomor WhatsApp, kirimkan dia video-video kajian-kajian kita. Doa jangan lupa, ini malam nisfu Syaban. Nanti malam tahajud, di sujud terakhir doa. Ad-du'a silahul mu'min. Usaha tetap. Tak tahu entah dari jalan yang mana hidayah itu sampai nanti insyaAllah. Nanti di akhir majlis kita doakan supaya diberikan Allah bapaknya, ibunya, ibu tirinya, bapak tirinya, adik-adiknya, diberikan kebaikan. Ala hazihi niyyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi ya dah. Sudah nyiap-nyiapkan tas pula. Banyak masjid, masjid menyediakan beras yang dibungkus 2,5 kilo untuk menunggu jamaah yang baru bayar zakat fitrah. Beras yang satu bungkus itu dijual bolak-balik. Apakah cara ini dibenarkan? Ini beras 2,5 kilo. Siapa punya beras nih? Siapa punya beras nih? Saya punya beras. Oke, saya bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Maka berpindahlah beras itu menjadi milik fakir miskin. Berasnya milik fakir miskin sekarang. Tiba-tiba datang si Amil, dijualnya balik. Amil berdosa menjual barang. Kecuali Amil itu memang tukang jual beras. Disiapkannya 2,5 kilo, satu kontainer. Nah, siapa yang mau jual? Bisa. Tapi kalau beras itu dibolak-balik, akad jual belinya batal, maka zakat fitrahnya pun tak sah. Saya orang Jawa. Pripun kabari apik. Bersyukur di sini saya bisa ikut kajian Ustaz yang bisa membuat saya hijrah. Alhamdulillah. Masalahnya besok saya sudah harus balik lagi ke Jawa. Saya takut di Jawa tak bisa istiqomah karena berkumpul lagi dengan teman-teman di sana. Beri nasihat Pak Ustaz. Di Jawa itulah anak-anak muda lebih banyak lagi gerakan dakwahnya. Saya pergi kami ke Surabaya, ke Malang. Oh, mantap-mantap persatuan mereka di sana. Mudah-mudahan dengan niat baik engkau bertolak dari Pekanbaru, dimanapun nanti di Jawa, dipertemukan pula dengan sahabat-sahabat hijrah di sana insyaAllah. Ustaz, sebentar lagi saya akan menikah. Nama saya dan nama calon saya, tolong Ustaz berikan kami petuah nasihat pernikahan. Kau ketik aja lah di YouTube tuh, Somad nasihat pernikahan, enter, download. Kalau mau yang live juga, pertama, kamu mesti paham bahwa istrimu ini dipilihkan Allah Ta'ala. Jadi kemana-mana nanti kalau kau ditanya orang, ini istrimu? Iya, kok begini bentuknya? Ini pemberian Allah. Jangan kau salah jawab, kok begini bentuknya? Nah, salah sambung kemarin. Nah, kamu mesti jawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku tidak melihat pemberiannya, tapi aku melihat dia yang maha memberi. Insya Allah diberinya lagi satu lagi. Banyak pula yang mengaminkan. Udah, yang kedua, bahwa kalian ini makhluk yang berbeda. Engkau datang dari planet Mars, binimu itu datang dari planet Venus. Berjumpa di bumi, seleranya lain-lain. Sama-sama telur ayam tapi beda. Kau mau mata sapi, dia mau telur dadar. Kau mau telur rebus, dia mau telur asin. Tak sama, jadi harus mengalah. Tiga, binimu itu diciptakan dari tulang rusuk. Coba nanti kalian balik dari sini, pergi ke rumah sakit, ronsen. Berapa tulang rusuk yang hilang? 4 hilang Pak Ustaz. Jatuhnya motor. Binimu itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Berapa banyak laki-laki jadi laki-laki bengkok. Ustadz kalau ikut bini, itu ustadz bengkok. Oleh sebab itu, maka pandai-pandailah. Tanyalah ini orang-orang tua kita. Ini pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya udah 5,000 semua. Tanya, gimana nih Pak? Pak Haji, ada yang mau saya tanya Pak Haji. Apa tuh, kata Pak Haji? Ini tentang tulang rusuk yang bengkok. Aku pun dah lama bengkok, kata Pak Haji. Nah, yang keempat, ketika engkau menikah, wahai saudaraku, itu bukan cuma kalian berdua aja. Ini banyak orang nikah ini dianggapnya dia berdua aja. Kalian sudah menjalin dua keluarga besar. Maka jagalah silaturahim ini. Itu anak gadis orang itu bukan kau jumpa di tepi, di halte bis. Itu dia dihormati. Disusukan maknya 2 tahun. Dilahirkan meregang nyawa. Maka kau hormati keluarganya. 5. Apa dia yang kelima? Bahwa pernikahan itu hanya wasilah saja. Hanya cara. Tujuan dari pernikahan adalah supaya kalian punya anak-anak yang soleh. Bukan somat. Anak-anak yang soleh. Nah, ini kertas terakhir. Hampir sama macam tadi. Inilah jamaahnya. Tak nampak nyawa batu. Ustaz, saya dulu seorang pemain musik. Pengiring tari, baik tari tradisional, kreasi modern dan kontemporer. Umumnya tarian yang saya iring ini pakai musik. Penarinya sudah dewasa dan jauh dari menutup aurat. Alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah, Pak Ustaz. Kalaupun bermain musik, hanya menyanyikan musik-musik religi seperti solawat, nasid, musik islami. Saya menjual alat musik dan yang membelinya adalah adik tingkat saya yang masih aktif bermain musik pengiring tari. Saya yakin kalau alat musik tadi dijual kepadanya, tentu digunakan untuk main musik pengiring. Bagaimana hukum saya menjual? Haram menjual anggur ke tempat orang yang diyakini dia akan mengolahnya menjadi khamar. Anggur halal, menjual anggur halal, tapi menjual anggur kepada orang yang diyakini akan membuatnya menjadi khamar jatuh kepada haram. Ini alat gendang halal, gendang halal, tapi kalau dijual ke dia pasti dimainkannya untuk mengiringi para penari-penari erotis. Maka kau carilah yang lain yang lebih halal. Kita ini mau minta rezeki wa barakatan fir rizqi, rezeki yang barokah. Saya punya SIM. Sudah beberapa kali saya ikut prosedur, saya gagal. Kata orang banyak tes membuat SIM itu memang sulit dan banyak gagal. Ketika sudah gagal beberapa kali, ada tawaran diberikan agar saya ngambil jalur khusus, tapi dengan syarat membayar lebih mahal. Apakah saya boleh mengambil jalur khusus menimbang dari beberapa kali prosedur yang sudah saya ikuti, Pak Ustaz? Antum baca baik-baik, antum ikut seleksinya, antum cari. Insya Allah polisi-polisi sekarang sudah banyak pengajian. Antum cari, Pak Polisi, ini saya mau ikut tes. Mudah-mudahan diberikan. Kita himbau kepada bapak-bapak di kepolisian supaya mereka menilai dengan baik. Mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak-anak muda kita yang hijrah ini cepat diberikan SIM, insya Allah. Amin. Jazakallah khairan wa iyyakum. Kalau diucapkan jazakallah khairan, jawabannya wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga ustaz beserta keluarga, diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan padamu, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu, ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, ولا تقدم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighuna biha aqsal ghayat.